Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayyuhan nas, kaum muslimin, ikhwani fiddin azzakumullah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan kepada kita bisa bermajlis di pendopo Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah ini dengan suasana yang tenang. Juga kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala bisa bermuajahah dengan pemerintah daerah Banjarnegara, terutama Bapak Bupati hafizahullahu ta'ala waru'ah, dan instansi-instansi pemerintah yang lainnya hafizahumullahu ta'ala. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga majlis-majlis seperti ini, majlis-majlis yang diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, majlis kebaikan yang insya Allah pahalanya bisa kita petik nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, dikarenakan kajian kita cukup panjang, saya dikasih waktu sampai jam 2 siang, nampaknya maraton ini. Maka pada kesempatan kali ini saya akan memberikan khulasah, ringkasan-ringkasan pembahasan yang akan saya utarakan supaya bisa didengarkan langsung oleh Bapak Bupati dan juga instansi pemerintah yang lainnya. Setelah itu kita break, dikarenakan saya yakin Bapak-bapak sekalian ini memiliki kesibukan yang luar biasa, sehingga kedatangan beliau-beliau ke sini juga merupakan perkara yang luar biasa, penghormatan yang luar biasa, meluangkan waktu yang sedemikian padatnya untuk kita semua di sini, sehingga kita berbagi. Akan saya sampaikan secara global poin-poin pentingnya, baru akan kita rinci, akan kita jelaskan secara panjang ringkasan-ringkasan yang telah kita bawakan tadi, sehingga semua kemaslahatan tercapai insyaallah ta'ala, dan tugas-tugas dari Bapak Bupati dan juga yang lainnya pun juga bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kaum muslimin rahimakumullah, tema kita ini membicarakan tentang tiga perkara: terorisme, anarkisme, demonstrasi. Adapun terorisme ialah sebuah gerakan yang dilatar belakangi sebuah pemahaman yang melakukan tindakan-tindakan yang menakutkan banyak kalangan, mencemaskan warga, merusak keamanan dan ketertiban di sebuah tempat. Itulah yang namanya terorisme, diambil dari kata-kata teror, sesuatu yang menakutkan, yang menegangkan, yang mencemaskan, yang mencekam, membuat warga menjadi panik, menjadi takut, cemas, tegang. Itu yang namanya terorisme. Pada kenyataannya, gerakan terorisme ini sesungguhnya dimulai dengan sikap mereka terhadap pemerintah. Pihak-pihak yang masuk dalam lingkaran terorisme, khususnya di Indonesia Raya ini, mereka melakukan gerakan-gerakan teror itu dikarenakan mereka punya pemahaman pemerintahnya telah dihukumi kafir. Pemerintahnya dinyatakan kafir, bukan pemerintah muslim, dengan alasan pemerintah itu berhukum dengan hukum tauhid. Pemerintahnya berhukum dengan selain hukum Islam, sehingga dikafirkan penguasa tadi. Ini namanya pemahaman, teror pemikiran, latar belakang teror-teror fisik yang akan mereka munculkan ke depan. Dari sinilah mereka kemudian melakukan gerakan resolusi jihad, gerakan-gerakan fisik yang mengatasnamakan jihad fi sabilillah. Pada kenyataannya, jihad yang mereka maksudkan ialah melawan pemerintah, diwujudkan dengan penyerangan-penyerangan di kantor-kantor polsek, bahkan kantor-kantor pemerintahan militer, diwujudkan lagi dengan gerakan-gerakan yang lainnya yang sifatnya fisik. Kenyataannya berikutnya, ternyata yang mereka maksudkan dengan jihad di sini ialah melakukan gerakan-gerakan bom bunuh diri. Sasaran mereka ialah turis-turis mancanegara, duta besar mancanegara yang ada di negara kita ini. Mereka melakukan pengeboman-pengeboman di beberapa hotel, dikarenakan di dalamnya terdapat tokoh-tokoh atau orang-orang penting dari kalangan orang-orang kafir. Pengeboman di tempat-tempat wisata, bom Bali 1, bom Bali 2 dan segala macamnya. Sasaran mereka ialah para turis-turis mancanegara. Ini sesungguhnya gerakan yang ada pada mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, timbangan syariat di dalam bab ini sesungguhnya sangat jelas. Tindakan terorisme semacam itu tidak dibenarkan dalam Islam. Yang pertama, bertentangan langsung dengan prinsip yang diajarkan oleh Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk mentaati pemerintah kita, mentaati penguasa kita selama mereka muslim, walaupun mereka penguasa yang kejam, walaupun penguasa yang sadis, walaupun penguasa yang zalim. Selagi mereka masih beragama Islam, kita diperintahkan untuk mendengar dan mentaati penguasa kita. Tidak boleh mengkafirkan mereka dengan sembarangan. Tidak boleh memberontak mereka. Tidak boleh mengkudeta kekuasaan mereka. Disebutkan dalam Al-Quran di An-Nisa ayat yang ke-59. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul-Nya, dan ulil amri di kalangan kalian. Ulil amri ialah pemerintah, para umara, para penguasa. Ini Allah langsung yang berfirman, yang mewajibkan kepada insan yang beriman untuk mentaati umara-Nya, mentaati pemerintah-Nya. Juga disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah mengatakan, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima habba wa kariha illa ayyumara bima'siyatin. Wajib atas setiap muslim mendengar dan mentaati pemerintahnya pada perkara yang dia cinta atau dia benci, kecuali diperintahkan untuk berbuat kemaksiatan. Ini dasar pijakan dalilnya. Maka semua tindakan-tindakan yang menunjukkan tidak taat kepada pemerintah, itu tindakan yang dikecam, tindakan yang dilarang dalam Islam. Apalagi sampai mengkafirkan penguasa yang muslim, apalagi sampai melakukan tindakan teror dan semisalnya. Yang kedua, tindakan mereka bertentangan dengan prinsip Islam dalam mensikapi orang-orang kafir. Perlu dipahami, orang-orang kafir dalam Islam itu dibagi menjadi empat. Orang kafir dalam Islam dibagi empat. Yang pertama disebut dengan kafir zimmi. Kafir zimmi adalah orang kafir yang hidup satu wilayah, satu negara dengan kaum muslimin. Contohnya seperti yang di Indonesia Raya ini, ada muslimin, ada yang non muslimin, maka mereka dikatakan kafir zimmi. Yang kedua disebut dengan kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad, orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Mereka tinggal di negaranya masing-masing, tetapi memiliki hubungan dengan pihak muslimin. Hubungan kerjasama dalam perniagaan, perdagangan, urusan budaya, politik, pendidikan, olahraga, dan segala macamnya. Ada hubungan perjanjian. Yang ketiga disebut dengan kafir musta'man. Kafir musta'man, yaitu orang kafir yang masuk wilayah kaum muslimin dengan jaminan keamanan pemerintah. Dicontohkan seperti duta besar mancanegara. Dicontohkan lagi seperti turis-turis mancanegara yang masuk dengan visa resmi, bukan imigran gelap, tapi resmi, dengan visa resmi. Atau yang masuk ke wilayah Islam dikarenakan event-event tertentu. Ada event olahraga, event pendidikan, sosial budaya, dan segala macamnya. Yang masuk ke wilayah Islam dengan jaminan keamanan dari pemerintahnya, resmi dengan visa yang diakui. Kaum muslimin rahimakumullah, tiga jenis orang kafir ini dalam Islam tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dibom. Dengan bahasa mereka, tidak boleh dibom. Mereka hidup dengan tenang bersama dengan umat Islam, bersama-sama dengan umat Islam, ketentuannya selama mereka mentaati peraturan, selama mereka mentaati peraturan. Apabila mereka melanggar peraturan atau melanggar perjanjian, maka dari pihak Islam bertindak. Ini tiga jenis orang kafir. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As, Rasul menyatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yajid arfal jannah." Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, yang tiga macam tadi, barang siapa yang membunuh mereka, dia tidak akan mencium bau surga. Itu yang mengatakan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga tindakan-tindakan kaum teroris yang kemudian melakukan pengeboman kepada tiga jenis orang kafir ini, mereka lah yang dikecam oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan dikhawatirkan tidak bisa mencium bau surga. Adapun orang kafir yang keempat disebut dengan kafir harbi. Kafir harbi yaitu orang kafir yang memerangi umat Islam, orang kafir yang membantai kaum muslimin. Maka orang kafir yang jenis keempat inilah yang kita lawan. Disinilah adanya syariat berjihad. Ini secara global. Yang ketiga, dalam sikapi tindakan terorisme yang mengatasnamakan jihad. Prinsip yang ketiga, jihad di dalam Islam itu memiliki aturan. Jihad dalam Islam memiliki aturan. Yang pertama, berjihad itu harus dengan komando penguasa. Berjihad melawan orang kafir itu harus dengan bendera penguasa, komando pemerintah, atau dengan izin pemerintah. Ini yang pertama. Yang kedua, orang kafir yang diperangi, orang kafir yang diperangi adalah orang kafir harbi. Bukan zimmi, bukan mu'ahad, bukan musta'man, tapi orang kafir harbi. Yang ketiga, harus memiliki persiapan matang dalam semua hal. Personel harus siap. Kemudian kemampuan personel untuk perang harus siap. Logistik harus siap. Medis harus siap. Strategi tempur harus siap. Semuanya harus dipersiapkan. Itu beberapa di antara ketentuan jihad. Yang kalau kita membaca keterangan tadi, sesungguhnya yang melaksanakan amalia jihad itu pemerintah dengan pasukan-pasukan pemerintah. Dari mulai TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, pihak kepolisian dan segala macamnya yang memang sudah terlatih sebelumnya. Mereka itulah yang melaksanakan gerakan jihad fisabilillah dengan panji-panji Islam. Yang diperangi hanya satu jenis orang kafir, yaitu kafir harbi. Apabila belum terpenuhi ini semuanya, maka belum ada syariat berjihad. Barakallahu fikum. Dari sini kita menyatakan gerakan terorisme seperti yang digambarkan tadi sama sekali tidak dibenarkan, salah dan dikecam di dalam Islam. Adapun anarkisme, itu semua bentuk tindakan-tindakan anarkis. Pengerusakan-pengerusakan, bahkan mungkin pembunuhan-pembunuhan, tindakan kekerasan-kekerasan dalam bentuk apapun, dengan tujuan apapun. Ini anarkisme. Tindakan yang semacam ini secara global di dalam Islam juga dilarang, bertentangan dengan sejumlah prinsip-prinsip agama. Satu, yang pertama, Islam adalah agama rahmat. Islam itu menebarkan misi rahmatan lil alamin. Allah menegaskan tentang Rasulnya alaihi salatu wassalam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam melainkan untuk menebarkan rahmat bagi segenap alam raya. Dua, bertentangan dengan prinsip Islam akhlakul karimah. Islam itu agama yang berakhlak, agama yang beretika, agama yang beradab, mengajarkan akhlakul karimah, adab-adab mulia kepada pemeluknya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka segala ucapan atau tindakan yang bertentangan dengan akhlakul karimah itu dilarang dalam Islam. Secara khusus, ini poin yang ketiga, Islam mengharamkan segala bentuk kezaliman. Islam mengharamkan segala bentuk kezaliman. Rasul mengatakan dalam hadisnya dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ittaqudz-zulma fa inna adh-dhulma dhulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kamu dari tindakan kezaliman, karena kezaliman itu kegelapan nanti di hari kiamat. Itu dikecam semua tindakan kezaliman. Di antara bentuk tindakan kezaliman, pembunuhan dengan tanpa hak. Di antara bentuk kezaliman, mengambil harta orang dengan tanpa hak, pencurian, perampokan, penjambretan, dan segala macamnya. Di antara bentuk kezaliman, pengerusakan-pengerusakan fasilitas umum, apalagi fasilitas negara. Dan berbagai macam bentuk-bentuk tindakan-tindakan kezaliman yang lainnya dilarang dalam Islam. Yang namanya anarkisme dalam Islam semuanya tidak diperbolehkan. Bertentangan dengan beberapa prinsip-prinsip tadi. Belum kita membahas larangan membunuh. Belum membahas larangan mencuri. Belum membahas larangan pengerusakan dan segala macamnya. Masing-masing poin tadi dikecam di dalam Islam. Sehingga tegas kita mengatakan anarkisme dalam Islam tidak dibenarkan. Tindakan yang salah dikecam dan diharamkan. Yang ketiga ialah demonstrasi. Demonstrasi itu pengerahan massa. Dalam bahasa Arab yang namanya demonstrasi adalah mudhaharah. Mudhaharah itu menampilkan kekuatan. Di sini pengerahan massa. Pengerahan massa. Tapi pengerahan massa, pada prakteknya, pengerahan massa yang dilakukan oleh banyak pihak ialah dengan cara turun di jalan-jalan. Bisa dalam bentuk berkerumun di sebuah tempat, atau menguasai sebuah tempat, atau dalam bentuk long march, atau yang semisalnya. Yang penting di situ ada pengerahan massa dan pengerumunan massa. Pada prakteknya diisi dengan orasi-orasi untuk menyampaikan aspirasi. Dan pada prakteknya menggunakan fasilitas umum. Dalam hal ini ialah jalan-jalan umum. Bahkan dalam beberapa kesempatan lebih umum lagi. Dalam kenyataannya pula, demo-demo dilakukan untuk menyampaikan aspirasi. Entah dalam rangka untuk menghujat pemerintah, menghujat kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai kurang aspiratif, atau dalam rangka untuk kesejahteraan, minta dinaikkan gajinya, dinaikkan upahnya, atau yang semisalnya. Juga pada kenyataannya, demonstrasi itu dibagi dua. Ada demo anarkis, ada demo damai. Gitu Pak ya. Ada demo anarkis, ada demo damai. Adapun demo yang anarkis itu sesungguhnya masuk pada tindakan anarkisme. Walaupun dibungkus dengan nama demonstrasi. Walaupun dibungkus dengan aspirasi atau ekspresi, itu semuanya sama seperti tindakan anarkisme, tidak dibenarkan. Adapun demo-demo damai, adapun demo-demo damai, dengan damai tidak ada pengerusakan, tidak ada pembakaran, tidak ada tindakan-tindakan yang semisalnya, hanya demo damai dan semisalnya. Ini pun juga dilihat tujuannya. Kalau tujuannya itu adalah untuk menghujat pemerintah, menghujat kebijakan pemerintah yang dinilai kurang aspiratif, mungkin mereka mengadakan demo damai tapi dengan pertunjukan-pertunjukan yang menggambarkan kurang cocok dengan pemerintah. Nah, misalkan orang diapakan begitu, dibikin mayat, keranda dan segala macamnya. Menyatakan sudah mati pemerintahnya, hatinya sudah mati, enggak mendengarkan aspirasi rakyat, diumumkan kayak mayat dan segala macamnya. Kalau tujuannya seperti ini, di dalam Islam itu tindakan yang terlarang. Kenapa? Dikarenakan dalam Islam menasehati penguasa tidak boleh dilakukan di depan khalayak ramai. Sebab akan memicu tindakan anarkisme. Khalayak ramai itu macam-macam. Ada orang yang berpendidikan, ada orang yang berakal panjang, ada juga yang sumbu pendek, ada yang juga mudah dipicu amarahnya. Sehingga dalam Islam tidak diperbolehkan menasihati penguasa di depan khalayak ramai, menghujat penguasa di depan khalayak ramai. Tidak boleh di mimbar-mimbar Jumat, atau di tempat-tempat, atau di khutbah-khutbah id, atau mungkin dengan demo-demo tadi. Itu semua tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW menyatakan, man arada ayyan soha lidhi sultanin fala yubdihi ala niyatan. Rasul mengatakan, barang siapa yang ingin menasihati penguasanya, jangan ditampilkan terang-terangan, jangan di depan khalayak ramai. Caranya langsung datang ke kantor bupati. Gitu Pak, ya? Langsung ke kantor bupati, minta izin ketemu. Itu kalau memang bupatinya ada sesuatu yang enggak diinginkan, langsung ketemu dengan beliau, langsung dinasihati. Dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun, dengan etika yang mulia. Itu Islam. Tidak boleh dengan cara belak-belakan. Barakallahu fikum. Kemudian, kalau tujuannya itu ialah untuk kesejahteraan, menyampaikan aspirasi dan segala macamnya, tidak ada unsur menghujat, inilah yang dibahas oleh para ulama kita. Mohon maaf sebelumnya, para ulama besar kita yang ada di luar negeri sana secara khususnya, mereka membicarakan tentang masalah demo damai ini. Mereka menyatakan, mohon maaf, ini pun juga bukan termasuk cara Islam. di dalam menyampaikan aspirasinya, bukan dengan cara mengerahkan massa, bukan dengan cara memaksakan kehendak. Mohon maaf, dari pihak penguasa dan dari pihak para ulama kita berfatwa, pengerahan massa dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi, mohon maaf, itu bukan caranya umat Islam, tapi itu adalah caranya non-muslim. Sehingga umat Islam diminta menggunakan cara yang lebih santun, lebih beretika, lebih beradab, dengan tanpa harus mengerahkan massa langsung kepada pihak yang berkompeten. Misalkan sebuah dari pihak karyawan kepingin naik, dinaikkan gajinya, naikkan upahnya, ditunjuk petugas-petugas atau wakil-wakil karyawan yang ada, langsung menemui pimpinan perusahaan, bicara dengan yang baik, musyawarah yang baik. Barakallahu fikum. Sehingga Islam sama sekali menutup semua celah-celah, semua pintu-pintu menuju anarkisme, menuju terorisme, menuju tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Walaupun dengan nama damai. Dan mohon maaf juga, dalam prinsip Islam, Islam punya prinsip sendiri yang tidak bisa digabungkan dengan prinsip non-muslim. Kita punya prinsip lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Sehingga Islam dengan keislamannya sebagai seorang muslim itu harus mengikuti tata cara Islam dalam semua hal, terutama dalam hal tadi penyampaian aspirasi dan yang semisalnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini secara global poin-poin penting yang berkaitan dengan tindakan terorisme, anarkisme dan demonstrasi dalam timbangan syariat. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam, umat yang dewasa, umat yang berilmu, umat yang berakhlak, umat yang beretika, yang dewasa, sehingga menimbang segala sesuatunya bukan dengan semangat semata, bukan dengan perasaan semata, bukan dengan emosi semata, tapi semuanya harus dengan bimbingan agama. Sekali lagi, Islam agama rahmah. Islam agama yang mengajarkan kedamaian. Islam mengajarkan kesejahteraan. Juga mengajarkan cara-cara damai, cara-cara yang terbaik dalam menyelesaikan semua kasus, dalam menyelesaikan semua problem, baik problem pribadi ataupun problem masyarakat ataupun problem yang berkaitan dengan bangsa dan negara. Maka kita usung Islam rahmatan lil alamin, Islam sebagai rahmat untuk alam semesta ini, seperti yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Mungkin demikian sesi pertama yang bisa kita sampaikan. Wa akhirul kalam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.